الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian dari Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini kita memasuki poin yang ke-12 dari hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, as-salatu bihadrati at-ta'am aw wa huwa yudafi'u al-akhbatain. Salat di saat makanan telah hadir, di saat makanan telah siap, atau dia melakukan sholat dalam keadaan dia menahan al-akhbathan. Yang dimaksud al-akhbathan yaitu menahan buang air kecil dan buang air besar. Sholat dalam keadaan dia menahannya. Maka kedua hal ini telah sabit, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang larangan melakukan salat di dua keadaan tersebut. Yang pertama pada saat makanan telah siap. Dan yang kedua pada saat dia menahan kencing dan menahan buang air besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah siap, telah hadir. Dan tidak ada salat dalam keadaan dia menahan al-akhbathan, buang air kecil dan buang air besar. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, ijma' para ulama, apabila seseorang mengerjakan salat di saat makanan telah siap, lalu dia menyempurnakan salatnya dan dia tidak meninggalkan sedikit pun dari hal-hal yang diwajibkan, bahwa salatnya sah. Demikian pula apabila dia melaksanakan salat dalam keadaan menahan kencing atau menahan buang air besar dan yang semisalnya seperti menahan buang angin, lalu dia menyempurnakan sholatnya dan dia tidak meninggalkan sedikit pun dari hal-hal yang diwajibkan di dalam sholat, maka hukum sholatnya sah. Oleh karena itu al-muallif hafizahullah ta'ala menyebut hal ini termasuk di antara hal yang dimakruhkan, tidak membatalkan salatnya. Amma karahatus salati bihadrati ta'am, adapun dibencinya seorang melakukan salat di saat makanan telah siap. Fadzalika masyrutun bitawaqani nafsihi ilaih wa raghbatihi fihi. Maka ini ada syaratnya. Dan para ulama menyebutkan ada 3 syarat seseorang dianjurkan untuk makan terlebih dahulu dan tidak mengerjakan sholat ketika makanan itu telah siap, telah hadir. Syarat yang pertama, bitawaqani nafsihi ilaih. Jiwanya berkeinginan untuk memakan makanan tersebut. Waraghbati fi, dia senang dengan makanan itu. Dia senang dengan makanan tersebut. Berarti apabila seorang hendak mengerjakan sholat sementara makanan telah siap, namun makanan itu bukan makanan yang dia senang kepadanya, atau dalam kondisi dia sudah kenyang, kalaupun hadir dia tidak berselera untuk memakannya, maka dalam keadaan seperti ini tetap dianjurkan bagi dia untuk sholat. Sebab inti dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa seorang tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan makanan telah siap, disebabkan karena yang demikian dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sedang mengerjakan sholat. Dia sholat dalam keadaan dia memikirkan makanan, maka ini menafikan khusyuk. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang sholat dalam keadaan khusyuk. Allah azza wa jalla memuji kaum mu'minin alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya senantiasa khusyuk. Dan seorang ketika dia mengingat makanan, dia senang dengan makanan tersebut, maka dapat merusak konsentrasinya. Namun apabila dia tidak senang dengan makanan tersebut, misalnya makanan yang telah siap itu bahannya dari jengkol misalnya, sementara dia tidak suka makan jengkol, dari petai, sementara dia enggak suka makan petai misalnya, ya, dalam artian meskipun hadir tapi dirinya tidak berselera untuk makan makanan itu, maka ini syarat yang pertama, dia memiliki selera, berkeinginan untuk makan. Yang kedua, ma'akudratihi ala tanawulih, dalam keadaan dia punya kemampuan untuk mendapatkan makanan tersebut. Dia punya kemampuan untuk mendapatkan makanan itu. Naam. Sehingga apabila dia punya keinginan untuk makan makanan tersebut tapi tidak punya kemampuan, makanan siap tapi bukan miliknya, siapnya di warung sana, siap tapi bukan miliknya, dan tentu harus mengeluarkan harta sementara dia merasa sulit untuk hal itu, maka dalam keadaan seperti ini tidak dianjurkan bagi dia untuk meninggalkan sholatul jamaah, disebabkan karena dia walaupun dia meninggalkan sholatul jamaah, dia juga tidak bisa makan karena dia tidak bisa mendapatkannya, bukan miliknya. Yang ketiga, wa kaunihi hadiran baina yadayhi, bahwa makanan itu hadir, siap, standby di hadapannya. Ya. Bukannya baru dimasak. Selesai setengah jam lagi misalnya. Setengah jam lagi cukup untuk sholat. Ya, atau masih di tempat yang jauh. Setengah jam lagi akan datang, maka itu cukup untuk sholat. Maka ini syarat yang ketiga. Falau kana ta'amu hadiran lakinnahu shaim. Kalaulah seandainya makanan itu ada tapi dia berpuasa. Au syab'an la yashtahi, atau dia kenyang tidak berselera untuk memakannya. Aw la yastati'u tanawulahu li shiddati hararatihi, atau dia tidak mampu mengambilnya karena terlalu panas. Butuh sekian menit untuk mendinginkan. Yang mencukupi bagi dia untuk sholat terlebih dahulu. Fa fi dzalika kullihi la yuqra'u lahu shalatu bi hadratihi. Maka dalam keadaan seperti ini semuanya tidak dimakruhkan bagi dia sholat meskipun makanan telah hadir. Jadi ini tiga syarat. Dia memiliki raghbah, keinginan untuk makan, berselera, makanan tersebut hadir dan dia mampu untuk mendapatkan makanan itu. Wa ammal akhbathan, adapun al-akhbathan fahumal ghaw al-bawlu wal-ghaid. Yang dimaksud adalah buang air kecil dan buang air besar. Wa qad nuhiya an dhalika kullih, dan ini semua terlarang. Lima fihi min ansyighali qalbi al-musalli. Sebab yang demikian dapat menyibukkan hati seorang yang sedang sholat. Wa tashattuti fikrihi, dan menyebabkan konsentrasinya buyar. Mimma yunafil khusyu'a fi sholati, yang dapat menafikan khusyuk di dalam sholat. Faqad yatadarraru bihabsil bauli wal ghaid wa mudafa'atihima, dan bisa jadi menyebabkan kemudaratan kalau dia menahan kencingnya, menahan untuk buang air besar. Maka ini bisa memudaratkan dirinya di samping mengganggu khusyuan seorang ketika dia mengerjakan sholat. Namun sebagaimana kita sebutkan, kalau dia melanjutkan dan dia tidak meninggalkan sedikit pun dari rukun-rukunnya, maka sholatnya sah. Ini Ibn Abdul Bar menyebutkan ijma' dalam hal ini. Namun ma'asyar al-ikhwa rahimahkumullah, pada hakikatnya hal ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa sholat dalam keadaan makanan telah hadir atau dia menahan al-akhbathain hukumnya makruh, namun tidak membatalkan sholatnya. Hal ini disebabkan karena larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi minhu hajatahu wa in uqimatish shalah." Apabila salah seorang kalian sedang makan, jangan dia terburu-buru hingga dia menyelesaikan makanannya meskipun telah ditegakkan salat. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qurriba al-'asha wa hadarati as-salah fabda'u qabla an tusallu salat al-maghrib wa la ta'jalu 'an asyaikum." Apabila telah dihidangkan kepada kalian makan malam, sementara sholat telah siap, maka mulailah makan malam sebelum kalian mengerjakan sholatul maghrib. Dan jangan kalian terburu-buru dari makan malam kalian. Dalam riwayat al-imam Muslim, al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a al-asya' wa uqimatish shalah fabda'u bil asya'." Apabila telah disiapkan al-asya dan ditegakkan sholat, mulailah dengan menyantap makan malam. Dan hadis yang disebutkan, "Salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Maka ini semua menunjukkan bahwa seorang dianjurkan untuk memulai sholat apabila memulai asya, memulai makanan meskipun telah ditegakkan iqamatus shalah. Pendapat yang kedua mengatakan batalnya sholat seorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan makanan telah siap, atau dia sholat dalam keadaan menahan al-akhbatain. Dan ini diriwayatkan dari Imam Malik, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Hazm dan sebagian dari Al-Zahiriyah. Pendapat yang ketiga mengatakan tafsil, dirinci permasalahan ini. Dan ini yang sahih dalam hal ini, bahwa dalam hal ini ada rincian. Apabila dia mendahulukan sholat dari makan yang menyebabkan dia meninggalkan sebagian dari rukun-rukun sholat, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Demikian pula halnya ketika dia menahan buang air besar dan buang air kecil. Dia menahannya, akhirnya dia sholat dalam keadaan tidak tumakninah, karena ingin cepat menyelesaikan. Maka dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu tumakninah. Maka sholatnya batilah. Namun jika tidak, tidak menyebabkan dia meninggalkan yang wajib, tidak meninggalkan rukun dari arkan as-salah, namun hanya merusak bagian dari kekhusyuannya, maka ini hukumnya makruh. Dan rincian ini dikuatkan oleh Al-Imamu Ahmad, Sufyan al-Thawri, Ishaq ibn Rahuya, demikian pula Ibn al-Mundhir, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Umayyah al-Dhimri, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu dhira'an yahtazzu minha fadu'ya ila salati fatarha as-sikkin liyusalli wa lam yatawadda. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memakan lengan, ya, bagian lengannya kambing, beliau memotongnya, lalu dipanggil untuk mengerjakan salat, maka beliau berdiri dan meninggalkan pisaunya untuk sholat, dan beliau tidak berwudu. Yani beliau meninggalkan makanannya dan beliau memilih untuk melaksanakan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah roti bersama dengan daging, fa'akala minha thumma qama fa shalla. Lalu kemudian beliau sedang makan, lalu beliau bangkit, lalu kemudian beliau mengerjakan salat. Ini dalil yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa apabila seorang salat dan tidak merusak konsentrasinya dan tidak menyebabkan dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dari amalan-amalan salat, maka tidak mengapa dia mendahulukan salat dari makan. Namun kapan menyebabkan rusaknya konsentrasi, maka yang afdal bagi dia adalah mendahulukan makan dengan tiga syarat yang telah kita sebutkan. Dan jika sampai menyebabkan dia meninggalkan rukun, maka ini membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.